Dia datang memberi perhatian, lain cinta suci nan abia banten. Nggak kalung dan cincin nan dicari, abia banten susah hidup sama ti. Nggak kalung dan cincin nan dicari, abia banten susah hidup sama ti.